Dunia belum berakhir bila kau putuskan aku. Masih banyak teman-temanku di sini menemaniku. Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku, masih banyak.